Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Masih pada pembahasan puasa, hadis yang ke-191, ya, cetakan ini 191, bab afdhalus siyam wa ghairihi. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. قالوا يا رسول الله إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أدعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. Artinya dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau melakukan wisal. Qala, beliau menjawab, inni lastu kahayatikum, saya tidak seperti kondisi kalian. Inni ud'amu wa usqa, sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum. Hadis riwayat Abu melalui riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an dan Aisyah serta Anas bin Malik, semoga Allah meridai mereka semuanya. Wali Muslim, dan dalam riwayat Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil ila as-sahar, maka siapa di antara kalian yang ingin melakukan wisal, maka lakukanlah sampai ke waktu sahur. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada hadis ini diterangkan tentang salah satu puasa, yaitu puasa wisal. Puasa wisal itu adalah puasa yang tanpa berbuka, ya. Artinya disambung dari sahur bisa sampai sahur lagi tanpa berbuka, bahkan bisa ke hari berikutnya disambung lagi, bahkan bisa tambah lagi terus, ya. Ini namanya wisal. Wisal ya bermakna menyambung. Nah, bagaimana dengan puasa wisal ini? Dalam riwayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal. Namun para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah SAW, Anda melakukan wisal, artinya kami dilarang namun Anda melakukan. Yani para sahabat ingin juga melakukan bersama Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan semangat para sahabat, ya. Namun Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak seperti kondisi kalian. artinya bahwa Rasulullah SAW melakukan wisal karena kondisinya tidak seperti para sahabat atau tidak seperti yang lain, sehingga ini merupakan isyarat bahwa wisal merupakan kekhususan beliau, sementara yang lain tidak diperkenankan. Maka Nabi SAW menjelaskan lebih jelas lagi bahwa kata beliau, inni ud'amu wa usqa, saya diberi makan dan diberi minum. Ya, artinya sekalipun saya wisal, saya diberi makan dan diberi minum, tidak seperti kalian. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah. Dari sini kita mengambil beberapa faedah yang bisa kita petik darinya, bahwa kalau begitu pada dasarnya puasa wisal dilarang bagi yang lain, dan ini merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mencontoh. Dan ini sebagaimana beberapa hukum yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan. Banyak hukum-hukum di sana Rasulullah SAW memiliki kekhususan padanya. Ya, misalnya ini puasa wisal, misalnya juga tentang menikah. Ya, Nabi SAW dibolehkan lebih daripada 4. Misalnya juga bahkan sebagiannya juga berat ya, sholat malam misalnya. Bagi kita sholat malam bukan sesuatu yang wajib, tapi Nabi SAW secara khusus diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal harus minal layli fatahajjad, dari suatu malam maka engkau hendaknya bertahajud. Ya, jadi di sana ada amalan-amalan yang memang khusus bagi Nabi. Dan sebagian ulama juga mengumpulkan beberapa hukum tersebut yang itu khusus bagi Nabi. Nah, pada hukum-hukum yang khusus bagi Nabi, maka umatnya tidak mengikutinya, termasuk wisal. Kemudian di sini sebagaimana tadi disebutkan, Nabi SAW memberikan satu alasan penghususan ini, bahwa beliau diberi makan dan diberi minum. Apa maknanya? Di sini ada beberapa penjelasan ulama, namun penjelasan yang terkuat wallahu alam, dan itu dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, juga dikuatkan oleh Syekh Al-Bassam di sini dalam syarah, yaitu Taisir Al-Allam, bahwa bukan yang dimaksud adalah makanan yang itu makanan yang sesungguhnya, minuman juga demikian, tapi maksudnya adalah bahwa Rasulullah SAW ya diberi oleh Allah Azza wa Jal kenikmatan di dalam melaksanakan ibadah, kenikmatan bermunajat, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam dengan itu tersibukkan dari keinginan makan dan minum. Dan itu bisa kita sedikit gambarkan untuk diri kita sendiri ya, yaitu ketika kita misalnya sibuk melakukan sesuatu, senang melakukan sesuatu, kita lupa makan dan minum. Sekalipun kita lapar, kita enggak merasa lapar. Kita haus, kita enggak merasa haus, karena kita sedang senang, sedang asyik melakukannya, ya, tersibukkan dengannya, sehingga makan dan minum tidak terpikir oleh kita dan tidak terasa. Misal juga, misalnya anak-anak kecil, ya, juga seperti itu kan kita lihat. ketika mereka senang bermain lupa makan dan minum. Bahkan disuruh makan dan minum pun tidak mau. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersibukkan dengan ibadah. Pikirannya, fisiknya, semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Beliau tersibukkan dengan itu dan sangat menikmati ibadah tersebut, sehingga tidak lagi terpikir bagi beliau makan dan minum, dan tidak terasa ya, kebutuhan beliau kepada makan dan minum tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan sabda beliau, inni ud'amu wa usqa, aku diberi makan dan minum. Ya, soalnya kalau ini dimaknai makan betulan, minum betulan, ya berarti kan tidak puasa, ya kan? Kalau Nabi diberi makan, diberi minum, artinya memang disuapi oleh Allah Azza wa Jal, mungkin dengan malaikatnya memasukkan ke dalam diri beliau. Ya, sama saja tidak berpuasa kalau begitu, ya kan? Nah, jadi mana yang tadi kita sebutkan itu yang lebih kuat, ya, dan dikuatkan oleh beberapa ulama yang tadi kita sebut juga namanya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Dari hadis ini kemudian juga terjadi perbedaan pendapat ulama sesungguhnya hukum puasa wisal bagi selain Nabi. Tadi kita sebutkan bahwa itu terlarang, dan ini memang mazhab yang terkuat insyaallah bahwa itu dilarang, kecuali sebagaimana yang diizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hanya sebatas sampai waktu sahur. Sebagaimana riwayat kedua dalam riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ayyukum arada ayyawasil falyawasil ila sahar, maka siapa di antara kalian yang ingin melakukan wisal, lakukan sampai sahur saja. Jadi dari sahur ke sahur, ya, tidak berbuka puasa, dari sahur ke sahur, ini yang paling maksimal, tidak boleh melebihi. Dan ini pun menurut sebagian ulama di sini dalam syarah disebutkan, itu pun ya sesungguhnya kurang afdol. Justru yang afdal puasa seperti biasa bagi kita. Kenapa? Karena kita ingat pada hari-hari yang sebelum ini bahwa kita dianjurkan segera berbuka puasa, ya kan? La yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitr. Orang-orang tetap dalam keadaan baik selama mempercepat buka puasa mereka, menyegerakan buka puasa mereka ketika sudah masuk waktu buka puasa. Jadi kalau begitu, sekalipun Nabi memberi izin kepada sahabat untuk melanjutkan sampai sahur, tapi tetap yang lebih utama adalah puasa sampai maghrib saja. Ya. Lalu kenapa Nabi memberikan izin kepada para sahabat sampai waktu sahur? Kenapa tidak dilarang sekalian? Karena wallahu alam, Nabi melihat semangatnya para sahabat, ya, ingin mengikuti Nabi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai berhari-hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wisal itu berhari-hari. Ya. Sahabat mengikuti. Padahal Nabi sudah katakan, saya tidak seperti kalian. Tapi para sahabat tetap mengikuti. Sampai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanjangkan sekalian, ya, biar mereka menyadari bahwa mereka tidak kuat, mereka tidak seperti Nabi. Artinya suatu saat dipanjangkan sekalian oleh Nabi dalam rangka tadi, ya, kal munakkil lahum, begitu dalam riwayat itu, untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Makanya di sini kita katakan seperti tadi, tidak boleh, dan paling maksimal yang ingin melakukan wisal selain Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sampai sahur saja. Jangan melebihi. Ya, jadi dari sahur nanti sahur lagi. Dan tetap yang utama adalah hanya seperti yang puasa biasanya sampai maghrib. Ya. Kemudian insyaallah masalah ini sudah jelas, dan tentu di sini juga banyak apa? Banyak faedah yang lain ya dari hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh syarih, pensyarah dalam kitab Taisir al-Alam, yang diantaranya adalah bahwa agama Islam ya adalah agama yang menginginkan kebaikan untuk umatnya dan keringanan bagi mereka. Tentu diantara ifrat dan tafrit, tidak berlebihan juga tidak menyepelekan. Tidak kemudian tidak ada puasa sama sekali, tidak, tetap ada puasa, ibadah, banyak faedahnya. Namun tidak pula memberatkan sebagaimana puasa wisol tadi. Kemudian kita beralih kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-192, An Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. Ya, langsung saya terjemahkan dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW diberi kabar bahwa saya mengatakan wallahi la asuman an-nahar, demi Allah saya akan melakukan puasa an-nahar selama siang hari, artinya terus tiap siang. Wala aqumanna al-lail, dan saya akan salat tiap malam, yakni sepanjang malam. Ya, terus tiap malam. Ma'ishtu, selama saya hidup. Ya, luar biasa. Semangat sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta alladhi qulta dhalik, kamu yang mengatakan seperti itu. Faqultu lahu qad qultu bi abi anta wa ummi, saya pun menjawab, ya saya telah mengatakan kata-kata tersebut, ya ibu dan ayahku, sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Qal, Nabi mengatakan, fa innaka la tastati'u dhalik, sesungguhnya engkau tidak mampu melakukan hal tersebut. Fasum wa aftir wa nam wa qum wa sum min asy-syahri thalathata ayyam fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dhalika mithlu siyamid dahr. Kamu tidak akan mampu melakukan itu. Puasalah kamu dan tidak puasalah kamu, yakni terkadang puasa, terkadang tidak. Wanam wakum, tidurlah kamu dan bangunlah kamu, yakni ada saat tidurnya, ada saat bangunnya untuk sholat. Wasum minasyari salasata ayyam, dan puasalah dari tiap bulan itu 3 hari saja, karena tiap satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10, dan itu sudah menjadi puasa sepanjang tahun, yakni dengan pahala tersebut seolah-olah puasa sepanjang tahun. Qultu, saya pun mengatakan, inni la'utiku afdhala min dhalik, sungguh saya mampu yang lebih utama dari itu. Beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, fasum yauman wa aftir yaumain, puasalah sehari dan tidak puasalah 2 hari. Fakultu, saya pun mengatakan, inilah utiku afdala min dalik, sungguh saya mampu lebih utama dari itu. Nabi mengatakan, fasum yauman wa aftir yauman, fadhalika siyamu Dawud alaihissalam wa huwa afdalu siyam, kalau begitu puasalah sehari dan tidak puasalah sehari, itu adalah puasa Dawud alaihissalam dan itu seutama-utama puasa. Saya mengatakan, inni la'utiku afdala min dhalik, saya mampu lebih utama daripada itu. Nabi mengatakan, la afdala min dhalik, tidak ada yang lebih utama daripada itu. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat beliau mengatakan la sauma fauqa saumi akhi Dawud, tiada puasa di atas puasa saudaraku Dawud alaihissalam. Syatrud dahr, setengah tahun. Fasum yauman wa aftir yauman, puasalah sehari dan tidak puasalah sehari. Demikian hadis ini disebutkan ya, kisah Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat mulia, tentang salah satu macam puasa yaitu siyamud dahr, ya, puasa sepanjang tahun. Nah, sebagaimana kisah yang tadi kita dengar bahwa sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berikrar ya, ingin melakukan puasa tiap hari, yakni sepanjang tahun tiap hari. Kemudian lebih daripada itu, malamnya pun akan sholat sepanjang malam. Bukan tiap malam sholat, tapi tiap malam sepanjang malam. Ya, jadi betul-betul kita mengambil suatu faedah di sini, betapa semangatnya mereka dalam ibadah. Ya, luar biasa semangat mereka dalam ibadah. Ya, kita tidak ada apa-apanya ya dengan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka itu seandainya pun amalnya sedikit, sudah pahalanya banyak ya. Mereka itu seandainya pun amalnya sedikit, sudah pahalanya banyak, karena mereka orang-orang pendahulu dalam masuk Islam. Allah Azza wa Jal melipat gandakan pahala mereka. Nah, sudah pahalanya berlipat-lipat, amalnya juga banyak ya, dan berat-berat. Nah, jadi memang di sini kita mengambil faedah yang lain, yaitu keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak boleh menyepelekan para sahabat, mengatakan kata-kata yang tidak baik terhadap para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semuanya. Nah, ternyata ikrar sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memberikan nasihat kepada sahabat ini, sahabat Abdullah bin Amr, setelah beliau bertasabut, engkau yang mengatakan itu? Dan Abdullah bin Amr mengatakan, iya, memang saya telah mengatakan demikian. Maka Nabi sampaikan nasihat itu setelah memang jelas perkaranya. Kata beliau, engkau tidak akan mampu melakukannya, ya, tidak akan mampu. Nah, ini nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu menasihati berdasarkan ilmu, ya, yang ternyata memang di kemudian hari Abdullah bin Amr bin Al-As merasakan, dan dia sempat mengatakan, yang maknanya, duhai seandainya dulu saya mengikuti nasihat Nabi. Kapan beliau mengatakan itu? Ketika sudah tua, ya. Ketika sudah usia tua, baru beliau merasakan betapa beratnya. Itu pun sudah pada tingkatan yang diringankan. Dalam arti, terakhir kan kata Nabi, sehari puasa, sehari tidak. Nah, bagaimana kalau dia pada keinginan awalnya tiap hari mau puasa, tiap malam, sepanjang malam, sholat malam. Saat nanti tua, bagaimana? Padahal dia mengatakan, ma'ishtu, selama saya hidup. Ya, selama saya hidup. Nah, maka Nabi katakan, engkau tidak akan mampu. Ya, sekarang mungkin masih muda, masih kuat. Nanti kalau sudah usia tua, bagaimana? Makanya tadi saya katakan, di akhir-akhir kehidupan Abdullah bin Amr, beliau sempat mengatakan seperti tadi yang saya sebutkan, seandainya ya saya mengikuti nasihat Rasulullah SAW. Dan juga hal yang istimewa di sini pada mereka, Abdullah bin Amr tidak akan merubah, tidak merubah. Dalam arti apa yang dinasihatkan oleh Nabi yang kemudian terjadi tawar-menawar ya, sampai akhirnya sehari puasa, sehari tidak. Begitu pula untuk waktu malamnya dibagi. Apa yang terakhir di ibaratnya disepakati begitu ya, itu enggak dirubah oleh beliau. Jadi sekalipun sudah tua ya tetap beliau seperti itu. Sekalipun ini tidak wajib, beliau tidak mau meninggalkan sesuatu yang telah beliau nyatakan di hadapan Rasulullah. Ya, sekalipun sudah tua. Nah, ini juga yang tadi saya katakan istimewa, ya luar biasa. Tapi ya itu akhirnya merasakan begitu beratnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kembali kepada hadis ini. Jadi Nabi wasiatkan kepada Abdullah bin Amr pertama agar sudah puasa dalam sebulan 3 hari saja. Itu sudah seperti puasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena satu hari dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau 3 hari puasa sudah seperti puasa sebulan. Ya kan? 10, 10, 10, 30. Nah, kalau tiap bulan seperti itu sudah ibaratnya puasa sepanjang tahun. Ya. Begitu pula untuk sholat malamnya, jangan sepanjang malam. Ada waktu apa? Tidur, ada waktu sholat. Ya, mata kita punya hak, tubuh kita juga punya hak untuk diistirahatkan. Maka berikan masing-masing itu haknya. Nah, itu untuk sholat malamnya. Jadi ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk sholat. Begitu mestinya. Terkait dengan puasanya, ternyata Abdullah bin Amr mengatakan saya masih mampu yang lebih utama daripada itu. Ya, semangatnya. Saya masih mampu yang lebih utama daripada itu. Akhirnya Nabi katakan, ya sudah. Kalau ingin yang lebih utama, masih mampu puasa sehari, tidak puasa 2 hari. Ya, masih lebih banyak tidak puasanya. Puasa sehari, tidak puasa 2 hari. Ternyata masih mengatakan saya masih mampu yang lebih utama dari itu. Akhirnya Nabi katakan, ya sudah, puasa sehari, tidak puasa sehari. Itu puasa Nabi Dawud. Ternyata itu pun masih ditawar. Beliau mengatakan saya mampu yang lebih utama daripada itu. Namun Nabi katakan tidak ada yang lebih utama daripada itu. Ya, tidak ada yang lebih utama daripada itu. Jadi ini sudah yang terakhir, tidak boleh lebih daripada itu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, dari sini kemudian kita mengambil suatu faedah, yaitu terkait dengan siyamud dahr itu, puasa sepanjang tahun. Apa hukumnya kalau begitu? Kalau ada orang mau puasa sepanjang tahun, tiap hari puasa. Dan ini beda dengan wisal. Dari sisi mana? Kalau wisal itu tidak buka, ya. Tapi kalau ini ya buka seperti biasa dari subuh sampai maghrib puasanya. Tapi tiap hari. Nah, ini puasa dahr, ya. Kalau wisal tadi apa? Tidak buka. Jadi nyambung terus tanpa buka puasa, tanpa sahur lagi. Nah, sekarang kembali kepada pembahasan tadi, bagaimana hukumnya puasa dahr? Ya, apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Di sini terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Namun pendapat yang lebih kuat tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Nah, ini jelas Nabi tidak membolehkan Abdullah bin Amr Ibn al-As. Juga dalam hadis yang lain Nabi katakan apa? La sama man samal abad. Tidak puasa orang yang puasa selama-lamanya. Jadi justru orang yang berpuasa tiap hari sepanjang tahun malah dikatakan oleh Nabi la sama, tidak puasa dia. Ya. La sama man samal abad. Ya. Jadi kalau begitu tidak boleh. Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut. ya. Lalu kenapa ada sebagian ulama yang mengatakan boleh sekalipun mungkin dianggap itu tidak haram, dalam arti mungkin makruh, ya. Yang jelas sebagian ulama membolehkan. Mereka yang membolehkan itu berdasarkan sebuah riwayat, ya, bahwa ya, siapa yang berpuasa sepanjang tahun maka dhayyiqa alaihi jahannam, yakni jahannam akan disempitkan baginya. Itu makna hadis tersebut, ya, semakna dengan itu bahwa yang puasa sepanjang tahun akan disempitkan baginya jahannam. Nah, ini dipahami oleh orang-orang tersebut dari para ulama bahwa kalau begitu yang puasa sepanjang tahun tidak akan masuk neraka karena jahanam disempitkan baginya, sehingga dia akan selamat, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini yang dipahami oleh beberapa ulama tersebut. Bagaimana dengan pihak lain dari ulama yang mengatakan tidak boleh? Ulama yang lain mengatakan maknanya bukan seperti yang dipahami itu, namun justru ini menekankan semakin tidak dibolehkannya. Makna hadis itu bahwa orang yang puasa sepanjang tahun jahanam akan disempitkan baginya, artinya dihimpitkan kepadanya, ya, dia masuk ke dalam jahanam kemudian disempitkan. Itu maknanya, karena dengan lafaz dhayyiqa alaihi, alaihi itu atasnya, jadi dia di jahanam dan jahanam disempitkan, itu maknanya. Sehingga ini ancaman berat. Ini ancaman berat, ya. Nah, yang jelas wallahu alam, dari hadis-hadis yang lain nampaknya yang lebih kuat yang tidak membolehkan, karena jelas ya Nabi melarang puasa tersebut. Allahu a'lam bissawab. Sementara ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.